السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب العدل بين الأولاد في العطية باب tentang keadilan di antara anak-anak dalam pemberian. Al-hadithu sabi' wa thamanun ba'da al-mi'atay. Hadis yang ke-287. An Nu'man ibn Bashir qala tasaddaqa 'alayya abi bi ba'd malihi faqalat ummi 'Amratu bint Rawaha la arda hatta yashhada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fantalaqa abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, afa'alta hadha biwaladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah wa fi lafdhin qala fala tushhidni idan fa inni la ashhadu ala jawr wa fi lafdhin fa ashhid ala hadha ghairi. Diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tasaddaqa alayya abi, ayahku bersedekah untukku. Ini memberikan hadiah atau pemberian. Sebab sedekah apalagi zakat tidak diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Catat itu. Sehingga maksudnya tasaddaqa alayya abi, maksudnya bapakku memberikan pemberian kepadaku. Itu maksudnya. Khususnya yang dimaksud tadi adalah zakat yang wajib, yaitu zakat, atau sedekah yang wajib yaitu zakat. Tidak boleh diberikan kepada istri, kepada anak, enggak bisa. Karena itu sudah kewajiban. Berikan kepada selain yang kita wajib menafkahi. Berkata Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, abi memberikan kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, yaitu Amrah bintu Rawahah radhiyallahu ta'ala anha, kata ibunya, la arda, aku tidak rida hingga dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fantalaqa abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahku berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liyushhidahu ala sadaqati, untuk mempersaksikan sadaqah yang diberikan kepadaku, kata Nu'man ibn Bashir. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkatalah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah kau lakukan ini pada anak-anakmu semua? Yang diberi semua hadiah-hadiah, pemberian-pemberian. Qala la. Dijawab, "Tidak. Aku hanya berikan pada anakku Nu'man ibn Bashir." Qala, maka Nabi bersabda, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Faraja'a abi, maka ayahku pulang. Faradda tilka sadaqah, maka dia mengambil kembali apa yang sudah diberikannya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain Nabi menyatakan, "Fala tushhidni idan," kalau begitu jangan persaksikan kepadaku. "Fa inni la ashhad ala jawr," karena aku enggak akan mempersaksikan sesuatu yang zalim. Jawr maknanya zulm. "Fa inni la ashhadu ala zulmin." Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya disebutkan, "Fa ashhad ala hadza ghairi," kalau begitu persaksikanlah atas itu kepada selainku, jangan kepadaku. Karena Rasulullah SAW tidak lagi atau tidak mau mempersaksikan sesuatu yang jaur, sesuatu yang tidak adil. Al-ma'na al-ijmali. Dzakara Nu'man ibn Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna abahu khassahu bi sadaqatin min ba'di malih. Bahwa bapaknya mengkhususkan sedekah dari beberapa hartanya khusus untuk dia. Anak-anak lain tidak dikasih. Faradat ummuhu an tuwathiqaha bi syahadatin nabi. Maka ibunya ingin agar suaminya sebelum memberikannya mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani tawthiq untuk memperkokoh pemberian itu, maka harus disaksikan oleh Rasulullah SAW. Idh talabat min abihi an yashhadan nabiyya alaiha, di mana istrinya meminta agar bapaknya, yani bapaknya si anak, untuk mempersaksikan kepada Rasulullah SAW atas pemberian tersebut. Falamma ata bihi abuhu ilan nabi, ketika datang membawa berita itu kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, "Atasaddaqta misla hadihi as-sadaqah ala waladika kullihim?" Apakah engkau juga memberikan seperti ini kepada anakmu yang lainnya? Dijawab, tidak. Wabima anna takhsisa ba'dil awladuna ba'd atau tafdhili ba'dihim 'ala ba'd 'amalun munafin lit-taqwa wa annahu min al-jawr wadh-dhulm lima fihi min al-mafasid idh yusabbib qati'atan al-mufaddal 'alayha li-abihim wabti'aduhum 'anhu wa yusabbib 'adawatuhum wa bughdhuhum li-ikhwanihim al-mufaddalin. Mengapa Nabi SAW menanyakan seperti itu? Apakah kau berikan pada yang lain? Karena takhsis ba'dil awlad, menghususkan sebagian anak saja tanpa sebagian yang lain, atau mengutamakan sebagian anak saja tanpa sebagian yang lain, itu adalah sebuah amalan yang munafin littaqwa, sebuah amalan yang bertentangan dengan ketakwaan. Wa anahu minal jawri wa dhulm, dan itu termasuk ketidakadilan dan keboliman. Mengapa? Lima fihi minal mafasid, karena padanya ada kerusakan-kerusakan, akibat-akibat jelek. Apa saja akibat-akibat jelek? Akibat ketidakadilan dan mengkhususkan anak yang ini anak kesayangan, yang sana tidak diberi, yang ini diberi. Mafasidnya banyak. Disebutkan salah satunya atau sebagiannya. Iju sabib khati'atal mufaddal alaihim li'abihim wabti'aduhum anhu. Yang pertama, membeda-bedakan seperti itu akan menyebabkan qati'atul mufaddal alaihim, akan membuat kerenggangan hubungan antara anak-anak yang dikalahkan oleh bapaknya terhadap bapaknya, akan menjadi renggang terhadap bapaknya. Wabti'aduhum anhu, dan akan menjadi jauh dari bapaknya. Bapak saya tidak adil, kenapa dia dikasih, saya tidak dikasih. Kalau dibeda-bedakan, mesti akan terjadi al-mufaddal dan al-mufaddal alaih. Mufaddal yang diutamakan, wal-mufaddal alaih yang dikalahkan. Ini yang diberi, yu'ta. Siapa yang diberi? Al-mufaddal, diutamakan, dikhususkan. Yang ini al-mufaddal alaih, la yu'ta, tidak diberi. Maka al-mufaddal alaihim atau al-mufaddal alaih, kalau satu orang, kalau banyak anak-anaknya yang enggak diberi, al-mufaddal alaihim akan memiliki sesuatu terhadap bapaknya. Berarti bapaknya tidak sayang kepada saya. Berarti dia begini, dia begitu. Akhirnya terjadi kerenggangan. Itu kejelekan pertama. Wabti'aduhum anhu, akan menjauh dari bapaknya. Yang kedua, wa yusabbib adawatahum wa bughdhuhum li ikhwanihimul mufaddalin, juga sesama anaknya. Kalau tadi yang mufaddal alaih, yang dikalahkan, akan menjauh dari bapaknya. Berarti bapak begini, bapak begitu, saya tidak dicintai, saya tidak disayangi, dan seterusnya. Yang kedua, sesama anak, al-mufaddal dan mufaddal alaih, akan terjadi kerenggangan dan keributan juga. Iya kan? Akan marah, kenapa kamu dikasih, saya dikasih. Lu saya dikasih, apa salah saya? Terjadilah keributan, adawah, permusuhan di antara anak-anak tersebut. Lima kanat hadihi ba'di mafasidihi qalan nabi. Karena demikianlah kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, kerenggangan, pertikaian, pemutusan silaturahmi dan sebagainya, maka Nabi pun berkata kepadanya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Fala tashhadni ala jawrin wa zulmin. Jangan kalian mempersaksikan atasku atas kezaliman dan kecurangan. Wa babbakharu wa naffarahu an hadzal fi'l. Nabi menjelekkan dan sekaligus naffara, tanfir, maknanya menjauhkan. Jangan mempersaksikan atasku atas kedzaliman dan jaur. Ucapan jaur dan zulm agar dijauhi, itu tanfir. Wabakha, dijelekkan oleh Nabi, itu adalah kedzaliman, ketidakadilan. Bahkan Nabi sampai berkata dengan kalimat isyhad ala hadza ghairi, persaksikan pada orang lain, jangan kepadaku. Menunjukkan kalau perbuatan tadi jelek, tidak pantas, sehingga Nabi menyatakan isyhad ala hadza ghairi, minta saksi sama orang lain, aku tidak mau bersaksikan kedzaliman. Fama kana min Bashirin radhiyallahu taala anhu illa an raja'a bitilka sadaqah. Maka Bashir, bapaknya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, kembali dan kemudian mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada Nu'man. Li'adatihi fil wuquf 'inda hududillah. Demikianlah kebiasaan para sahabat adat yang baik pada para sahabat, yaitu selalu sami'na wa ata'na. Begitu diperintah langsung taat, begitu dilarang langsung dia tinggalkan. Ka'adatihim, sebagaimana kebiasaannya para sahabat, fil wuqufi 'inda hududillah, mereka selalu berhenti di batas-batas Allah, di garis-garis Allah. Ketika Nabi menyatakan itu jaur, itu zulm, maka dia berhenti. Ikhwan ibn a'azakumullah, langsung diambil kembali pemberiannya, aku tidak jadi memberikan. Dan ini sekaligus sebagai dalil mengecualikan apa yang dibahas kemarin. Yang dibahas kemarin, tidak boleh mengambil apa yang sudah diberikan. Sahih? Kalau sudah memberikan pada seseorang, apa itu hadiah atau itu sedekah, tidak boleh diambil kembali. Bahkan dibeli kembali pun tidak boleh. Kecuali bapak kepada anaknya. Bapak memberikan pada anaknya, diambil kembali, boleh. Itu alasan pertama, karena itu anaknya. Bapak yang mengambilnya kembali, apa yang pernah diberikannya, itu dikecualikan oleh para ulama. Yang kedua, karena itu adalah sesuatu yang disalahkan oleh Nabi. Kata Nabi, jangan kalau memberikan kepada yang ini saja, yang itu tidak diberi, tidak boleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat, diberikan kepadanya kebun. Yang kalau kemudian kebun tadi dipotong-potong, dibagi-bagi anaknya, sudah bukan kebun lagi. Iya kan? Sehingga dia melihat anaknya yang bernama Nu'man Ibni Bashir, maka Bashir melihat anak ini layak untuk diberi karena begini, karena keutamaannya, karena sebab-sebab lainnya, dia beri dia saja. Ternyata Nabi melarang, jangan, tidak boleh. Ikhwani biddin a'azakumullah. Fama kana min Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu illa an raja'a bitilqas sadaqah. Maka Bashir segera mengambil kembali pemberiannya dan membatalkan pemberiannya karena kebiasaan para sahabat selalu sami'na wa ata'na, selalu wukuf 'inda hududillah ta'ala. Ikhtalaf al-ulama, berselisih para ulama. Pertama, ajma'al ulama ala mashru'iyyati taswiyah bainal awladi fil hibah. Pertama, barakallahu fikum, kita ketahui dulu bahwa disepakati secara ijma' oleh para ulama tentang syariat adil terhadap anak-anak. Harus memberikan dengan sama, tidak boleh berbeda. Hatta kana salaf yusawwuna bainahum fil qubli, bahkan para salaf sampai bersikap adil dan menyamakan anak-anaknya dalam masalah mencium. Hati-hati, hati-hati wahai para bapak dan wahai para ibu dan wahai para calon bapak dan calon ibu. Ini santri dan santriwati kan calon bapak calon ibu. Nah, ilmu dulu baru amal. Jangan anak kamu ada berdua di situ, kamu angkat yang satu, kamu cium yang satu, tidak. Bengong melihat saudaranya dicium, dia kok enggak. Kenapa ya? Kasihan. Barakallahu fikum. Salaf sampai-sampai mereka menyamakan dalam masalah mencium. Lima fi dzalika minal adli, karena di sana ada keadilan. Wa isyarihim jami'an bil mawaddah, agar mereka semua anak-anak itu merasakan kasih sayang dengan sama, merasakan kecintaan dengan sama. Wa tasfiyati qulubihim wa ibadil bughdhi wal haqd wal hasad anhum, agar mereka merasakan kasih sayang orang tuanya dengan sama, dan hati-hati mereka jadi sama. Enggak ada yang merasa dikucilkan, enggak ada yang merasa disendirikan, enggak ada yang merasa saya tidak disayang. Wa ibadil bughd wal haqd wal hasad anhum, dan juga sekaligus menghilangkan rasa benci di antara anak-anak atau kedengkian sesama mereka. Walakin ikhtalaf al-ulama fi wujub al-musawah bainahum fil hibah. Kalau perintah untuk menyamakan mereka dalam pemberian, dalam kasih sayang, dalam segala macam, itu ijma. Tetapi apakah harus sama itu berarti nominalnya sama? Terjadi perselisihan para ulama. Mengapa? Karena kadang-kadang seorang anak yang satu dengan anak yang lain berbeda usianya, berbeda kedewasaannya. Tidak mungkin bisa diberi dengan sama. Misalnya anak-anak yang di kelas kalian ini sudah para remaja, para pemuda. Diberikan uang 50 ribu atau 100 ribu bisa mengaturnya. Tetapi kalau anak SD masih berumur 9 atau 8 tahun dikasih 100 ribu akan boros dan tidak mengerti bagaimana harus dia atur uang itu. Mungkin dia akan beli permen semuanya 100 ribu. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena kedewasaannya berbeda. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama. Fadhahabal imamu Ahmad wal Bukhari wa Ishaq wa Tsauri wa jama'ah ila wujubiha wa tahrim at-tafdhil bainahum aw takhsisihim ba'dihim duna ba'd akhdan bi dhahir al-hadith. Barakallahu fikum. Adapun Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ishaq ibn Rahuyah, Imam Tsauri dan sekelompok para ulama menyatakan wajib menyamakan pemberian pada mereka. Kalau khawatir tidak bisa membedakan atau tidak bisa membelanjakan dengan baik, maka jangan dikasih dalam bentuk uang. Ini roti, ini roti, ini roti. Berangkat sekolah, semua bawa roti. Perlu apa? Perlu alat tulis, ini alat tulis buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Perlu apa? Buku tulis ini buat kamu, ini buat kamu, itu buat kamu. Sehingga adil. Pemberiannya sama. Kecuali kalau memang pelajarannya berbeda. Ini beri 5 kitab tebal-tebal, harganya mahal. Ini cuma beli 2 kitab tipis-tipis, murah. Nah, mengapa? Sebab kita memberikan kebutuhan masing-masing dengan adil. Apa maknanya adil? Sama-sama diberi kebutuhannya. Sama-sama diberi hajatnya. Wadahab al-jumhur. Tetapi jumhur, kebanyakan para ulama, para fuqaha, justru berpendapat annaha mustahabbah faqad. Bahwa itu hanya anjuran saja. Untuk bersikap adil. Wa atalul i'tidar an hadzal hadis bima la muqni'a fih. Mereka berupaya untuk mencari udur-udur-udur, alasan-alasan-alasan terhadap hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW sampai marah mengatakan jangan persaksikan kepadaku, ini kedzaliman, aku tidak akan menyaksikan kedzaliman dan seterusnya. Akhirnya karena mereka menyatakan itu bukan wajib, itu anjuran saja. Loh, hadis ini bagaimana? Sampai Nabi marah seperti itu. Sampai beliau berkata dengan tegas, aku gak akan bersaksikan kedoliman. Masa kedoliman tidak haram? Akhirnya mereka mencari a'dar, mencari alasan-alasan. Bima la muqni'afi, tanpa ada ikna. Maksudnya tidak mendapatkan udur-udur tadi. Muqni itu tidak memuaskan dan tidak bisa menjawab hadis ini. Berarti tidak mesti yang banyak itu berarti benar. Karena ini bukan demokrasi. Jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan anjuran saja. Tapi mereka menjawab hadis ini dengan a'dar yang ghairu muqni'ah. Udur-udur yang tidak muqni'ah. Tidak memuaskan. Wal haqqul ladzi la syakka fihi. maka yang hak, yang tidak ada keraguan padanya, tetap wajib menyamakan pemberian terhadap anak-anak, karena zahir hadisnya sangat keras, kalau tidak sama berarti tidak adil. Walima fihi minal masalih. Baik. Khususnya kalau anak-anak kecil sama anak-anak kecil, dan anak dewasa dengan anak dewasa. Harus adil. Walaupun kelasnya berbeda, tapi kalau sama-sama dewasa, harus adil. Berikan sama. Kamu diberikan ini, kamu diberikan itu, yang dia juga diberikan. Jadi perbedaannya hanya dewasa dan tidak dewasa saja. Wal haqqul ladzi la syakka fi, maka yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, adalah wujubul musawah, wajibnya sama dalam pemberian. Li zahiril hadis, karena zahir hadis ini. Walima fihi minal masalih, karena itu akan memberikan maslahat pada anak-anak, dan maslahat pada hubungan anak dengan bapak, hubungan anak dengan ibu, hubungan anak dan hubungan keluarga secara umum akan semakin erat. Datang, ini mau gak es krim? Adiknya bengong, kok saya gak dikasih? Saudaranya bengong, kok dia tok yang dikasih? Maka kamu lihat mata-mata mereka. Sini. Kamu mau juga? Nanti saya beliin ya. Kamu hibur dia, karena kamu lupa bawanya baru satu. Kamu hibur dia dan kamu belikan lagi. Ini buat kamu, ini buat kamu. Niscaya mereka hatinya akan gembira, cinta kepada orang tuanya, dan juga sesama mereka jadi akrab. Saya punya, saya juga punya. Barakallahu fikum. Demikian rincinya agama Islam. Demikian telitinya, demikian rincinya, karena agama ini dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia. Maka Allah Maha tahu bagaimana yang namanya adil. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dari Allah agar kita bersikap adil walaupun terhadap anak-anak sendiri. Wa ma fi diddihi minal madar, dan karena lawan dari keadilan ada madarat. Berapa madarat yang sudah kalian catat? Satu, membuat kerenggangan antara anak-anak yang dikalahkan dengan orang tuanya. Kedua, antar anak-anak akhirnya jadi bermusuh-musuhan. Muncul di tengah mereka hasad, dengki, iri, dan seterusnya. Kama anna zahiral hadis, sebagaimana zahir hadisnya, at-taswiyah bainad dzakari wal unsa. Zahir hadisnya menyamakan laki-laki dengan perempuan. Liqaulihi li Bashir, karena ucapannya kepada Bashir, bapaknya Nu'man, sawi bainahum, samakanlah di antara anak-anak. Tidak mengecualikan, kecuali perempuan, tidak. Berarti kembali ke hukum asal. Samakan antara anak-anak, selama itu anak maka perhatikan mereka. Samakan pemberiannya kepada mereka, samakan kasih sayangnya kepada mereka. Wa huwa qaulul jumhur wa minhumul a'immatis salas, dan ini ucapan jumhur para ulama dan para imam yang tiga. Wa riwayah anil imam Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh pengikut-pengikutnya di antara Ibnu Aqil dan Al-Harithi. Wa ammal masyhuru min madhhabil imam Ahmad, adapun yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, fahuwa an yuqassim bainahum ala qadri irsihim. Salah satu pendapat Imam Ahmad, adil maknanya bagilah kepada mereka sesuai dengan hak-hak warisnya. Kalau laki-laki diberi satu, perempuan diberi setengah. Karena secara hukum waris, wanita setengah laki-laki. Ala qadri irsihim, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki dua kali lipatnya perempuan. wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pilihan atau pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Tugasnya untuk kalian seperti biasa terjemahkan dari faedah umum sampai faedah yang mayu'khad minal hadis. Terjemahkan semuanya dan kita akan baca bersama biiznillahi ta'ala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.